بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قل في دين عزكم الله، الحمد لله. Pada kesempatan sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan taufiq wal hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini pula, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Besar Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah. Satu kitab yang membahas tentang masalah adab-adab, sopan santun, norma-norma, etika-etika yang diajarkan dalam Islam, yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Terakhir kita membahas tentang permasalahan bab-bab yang berkaitan dengan masalah anak. Sekarang kita masuk pada bab yang keberapa? Yang ke-50? 52? Atau 53? Sakit. Saya ragu antara 52 sama 53. Tayyip, 52. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأب لولده، باب kebaikan seorang ayah kepada anak-anaknya. Kalau yang selama ini kita bahas qanafatin azakumullah ialah bab-bab tentang keharusan seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekarang ini ialah kebaikan seorang ayah, bakti seorang ayah untuk anaknya. Qala haddatsana Ibnu Makhlad, namanya Khalid, Khalid bin Makhlad Al-Qutwani. An Isa bin Yunus, dari Isa bin Yunus. Anil Wasahi, Al-Wasafi namanya Ubaidullah ibn al-Walid. Dan dia baik. Rawi yang lemah. An Muharib ibn Dithar. An ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, dia mengatakan. Innama sammahumullahu abrara. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjuluki mereka dalam Al-Quran dengan julukan abrara, orang-orang yang baik. Kenapa? Li'annahum barul aba'a wal abna. Dikarenakan mereka itu berbakti kepada bapak-bapak mereka, berbuat baik kepada orang tua mereka, wal abna, dan juga berbuat baik kepada anak-anaknya, sehingga dikatakan sebagai abrar, orang-orang yang abrar, yang termasuk ashabul jannah, penghuni surga. Dikatakan abrar diambil dari kata-kata bir. Bir itu artinya kebaikan, kebajikan, perbuatan baik. Perbuatan baiknya ditujukan kepada dua orang. Yang pertama ditujukan kepada kedua orang tuanya, namanya birrul walidain. Dikatakan sebagai abrar dikarenakan mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, melakukan amalan birrul walidain. Dan orang yang kedua ialah al-abna. Dia berbuat baik, berbakti kepada anak-anaknya. Yakni mentarbiah mereka, mengurusi mereka, didik mereka dengan cara yang baik. Sehingga dikatakan sebagai abrar. Masya Allah. Beliau mengatakan selain. Kama anna liwalidika alaika haqqan. Sebagaimana orang tua kamu itu memiliki hak yang harus kamu tunaikan, kadzalika liwaladika alaika haqqan. Maka demikian pula untuk anak-anakmu juga memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Ini dia. Asar ini, ucapan Ibnu Umar ini, rahimahullah jazakumullah, secara sanad dhaif, lemah. Namun secara makna sahih. Sebab sangat banyak ayat Al-Qur'an dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menerangkan kewajiban birrul walidain, berbakti sama orang tua. Dan ini sudah kita bahas pada bab-bab yang lalu, pembahasan khusus tentang masalah berbakti sama orang tua, sama ibu, ila akhirnya. Demikian pula banyak dalil yang menunjukkan keharusan kita menunaikan haknya anak. Namanya birrul walad, berbakti kepada anak. Orang tua berbakti sama anaknya, yakni dalam bentuk tarbiyah, didik mereka dengan tarbiyatun islamiyah, dengan tarbiyah islami, mengurusi mereka, memberikan mereka makan dan minum, memberikan kepada mereka pakaian. Sebelum, jauh-jauh sebelumnya dipilihkan istri atau ibu yang baik, ummun salihah, ibu yang salihah, yang rahimah, yang sangat penyayang kepada anak-anaknya. Tamam? Itu semuanya terangkum dalam satu ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini ringkas kata tentang birrul walad, berbakti kepada anak. Hadza huwa. Sehingga di sini qala bin azakumullah ada timbal balik yang bagus. Anak-anak berbakti sama orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya, sopan sama orang tuanya, santun sama orang tuanya. Orang tuanya juga sayang sama anaknya, mengurusi anak-anak dengan cara yang baik, memberikan tarbiyah dengan tarbiyah yang Islamiyah, diselamatkan dari api neraka, dijaga dari itu semuanya, timbal balik yang sangat bagus. Kalau masing-masingnya, khanafidin azakumullah, dari orang tua menunaikan kewajibannya, dari pihak anak juga demikian, maka yang terwujud ialah keluarga yang sakinah, keluarga yang sangat bahagia, penuh dengan tarbiyah, penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun. Maka itu yang diinginkan oleh setiap muslim dan muslimah. Ada. Naam ya akhwan. Sehingga menunjukkan di fadhlatina azakumullah, Islam itu mengajarkan norma-norma, etika-etika yang sangat indah, yang sangat bagus dalam lingkungan keluarga. Dan ini merupakan langkah awal untuk kemudian meneruskan etika-etika yang bagus di luar kehidupan rumah tangga. Kalau rumah tangganya bagus, satu lingkungan keluarga sudah bagus, dari pihak orang-orang tuanya beradab, dari pihak anak-anak demikian juga beradab, maka insyaallah utara di luar sana, ketika mereka bermasyarakat, bermuamal dengan kaum muslimin yang lainnya, juga akan memiliki adab. Kan begitu. Dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya rusak, dari sisi anaknya, durhaka sama orang tuanya, berani sama bapaknya, sama ibunya, kurang ajar sama mereka berdua, dari orang tuanya tidak ngurusi anak-anaknya, dibiarkan keloyongan sana kemari, dibiarkan sana kemari tanpa terbiah, tanpa pendidikan atau benda semisalnya, maka akan rusaklah nyaramnya keluarga. Dan kalau lingkungan sudah rusak, ikhwanatina azakumullah, maka akan rusak pula hubungan muamalah dengan kaum muslimin yang lainnya. Allahu musta'an. Maka diperhatikan tentang masalah yang satu ini. Berbakti sama orang tua, dan orang tua mengurusi anak-anaknya. Dan ini sangat jelas insyaallah ta'ala. Bab yang berikutnya. Babnya ini panjang riwayatnya ya, Pak. Kita baca semua insyaallah ya. Qala rahimahullahu ta'ala. Babu man la yarham la yurham. Bab seseorang yang tidak merahmati, tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pengertian yarham itu merahmati. Orang-orang yang harus dia rahmati. Di antaranya istrinya, anak-anaknya, merahmati keumuman kaum muslimin yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil. Merahmati kaum muslimin pada umumnya, awamul muslimin. Adoh. Kalau ada orang yang tidak punya sikap rahmat, tidak memiliki rahmat dalam hatinya, maka hukumannya ya fadhlatina azakumullah, la yurham, dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Tahu artinya? Al-jaza'u min jinsil amal. Hukuman, balasan, tergantung jenis amalannya. Kalau kamu beramal, tidak merahmati orang, maka hukumannya apa? Nggak dirahmati juga. Kalau kamu menyimpang, maka hukumannya apa? Juga akan disimpangkan hati kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat, falamma zahu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Dikarenakan amalannya amal menyimpang, demikian pula hukumannya. Hukumannya juga dalam bentuk penyimpangan, disimpangkan hatinya. Masya Allah. Sebaliknya, kalau kamu merahmati umat manusia, merahmati orang-orang yang harus kamu rahmati, maka pahalanya juga sama. Kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-jaza'u min jinsil amal. Dan ini kaidah umum yang baku. Misalkan kalau kamu durhaka sama orang tuamu. Bukan perkara yang mustahil. Nanti ketika kamu punya anak, anak kamu itu durhaka sama kamu. Mungkin ziyadah, lebih parah daripada kamu. Sama, tentu wakil. Terjadi khanatina azakumullah. Dan dimasukkan oleh para ulama dalam kisah-kisah apa namanya hubungan dengan orang tua, hikayat-hikayat yang ma'rufah. Demikian keadaannya. Orang yang dulunya itu durhaka sama orang tuanya, nanti dia akan diberi hukuman adanya anak-anak dia juga yang kurang ajar, yang juga akan berani sama dia, juga akan durhaka sama dia, dan mungkin durhakanya lebih parah daripada kamunya tadi. Mereka sebutkan kisah yang khanatina azakumullah, kisah begitu untuk ibrah. Tamam, ada seorang yang khanatina azakumullah yang memang demikian keadaannya, sangat tidak menghormati orang tuanya. Oh, sangat zalim, sangat kejam dengan orang tuanya. Sangat kejam ya. Sampai pada tingkat dia tidak lagi mau apa namanya menganggap dia sebagai orang tua. Dia lebih suka dengan istrinya. Lebih suka dengan anaknya. Orang tuanya yang sepuh tadi enggak digubris, enggak diurus. Ketika sakit enggak dikasih obat. Dibiarkan ya, dan bahkan sampai pada tingkat dilemparkan tengah jalan. Dinginan gitu. Akhirnya diurusi sama orang. Akhirnya mati orang ini, orang tuanya. Allahul musta'an. Matinya dalam keadaan hatinya itu remuk redam, teriris-iris, sangat sakit dengan perilaku anaknya. Harulah nanti nazarumullah, satu orang ini betul-betul dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang tadinya dia sayangi, lebih dia sayangi daripada orang tuanya, yang dia harapkan sebagai anak-anak yang berbakti sama dia, ternyata juga anak-anak yang preman, berani sama dia, membalimi dia, dan di saat dia tua pun juga demikian. Sampai ada salah seorang anaknya itu saking nakalnya mau balimi orang tua yang tadi, orang tuanya seret dari kamar, seret sampai ke pintu, dari pintu tendang satu ke jalan raya. Anak tuh ini yang tendang siapa ini? Bapaknya tendang sampai ke jalan raya. Apa yang ngomong lu kok sampai kamu tendang sampai ke jalan raya? Saya dulu, waktu masih kecil, nyeret mbahnya kamu sampai pintu saja. Loh kok sekarang kamu tendang saya sampai ke jalan raya? Ya namanya anak beli. Dia mengatakan, iya, sampai pintu itu untuk balas kakek saya. Tendangan sampai ke jalan raya, ya dari saya. Ziyadah dari saya. Tambahan dari saya. Allahumma musta'an. Maka hati-hati, khanumtina azakumullah. Tamam, hati-hati. Yang namanya al-jaza min jinsil amal. Itu semuanya baku dalam semua perkara. Sekarang ini yang dibahas, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak merahmati orang lain, menyayangi orang lain, maka tidak akan dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Ala al-Hamadani Abu Qurayb. قال حدثنا معاذ بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عطية العوف عن أبي سعيد داري أبو السعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال داري النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليوم برسبتا من لا يرحم لا يرحم. Pendek hadisnya ya. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak merahmati, maka dia pun tidak akan dirahmati. Namun dengan syarat seperti ini dhaif. Hadis ini dengan syarat yang disebutkan sama Al-Bukhari dhaif. Di situ ada rawi yang bernama Atiyah Al-Awfi. Atiyah Al-Awfi yang meriwayatkan dari Abu Sa'id dan dia dhaif. Dhaifun mudallisun syi'i. pemahamannya Syiah, lemah dalam bidang hadis, wa mudallis lagi, suka menyamarkan hadis. Tiga kelemahan pada dia. Dan semuanya ada. Di sini dia meriwayatkan dengan An Abi Sa'id, namanya Mu'an'an. Sehingga lemahnya ada tiga sisi. Dia sebagai orang Syiah, pemahaman Syiah. Yang kedua dia dhaif, lemah dalam perkara hadis. Dan yang ketiga dia suka menyamarkan hadis. Nah, namun hadis ini punya penguat yang dibawakan nanti slide insyaallah. Kita baca lagi penguatnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam al-Bikandi al-Bukhari. Ini satu daerah dari Imam Bukhari. Qala akhbarna Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim al-Barir. Muhammad bin Khazim al-Barir. An al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. An Zaid ibn Wahb وابي ضبيان عن جرير بن عبد الله والبجلي رضي الله تعالى عنه dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhuma qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak merahmati siapa saja yang tidak menyayangi umat manusia. Wal hadis muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, fahuwa sahih. Sehingga hadisnya sahih. Bila syakkin wala raib. Namun sanad yang sebelumnya baik. Sehingga dikuatkan dengan yang kedua ini jadi hadis yang dipakai. Masya Allah. Dari riwayat ini fanatina azakumullah menunjukkan pada kalimat la yurham man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang maka tidak disayangi. Kan begitu. Siapa yang menyayangi dia? Disebutkan dalam riwayat ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang tidak menyayangi umat manusia, maka hukumannya apa? Tidak disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau apa? Dengan lafaz sendiri. La yarhamullah man la yarhamun nas. Maka hadis ini, fanatina azakumullah, menunjukkan wujubur rahmah. Kewajiban seseorang itu memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Sifat ini khonatina azakumullah satu di antara sekian banyak bentuk akhlak yang mulia. Orang yang penyayang itu berarti santun budi pekertinya. Kan begitu. Menyayangi anak kecil, anak-anaknya dia, seakan anak dia, menyayangi istrinya, menyayangi keluarganya, menyayangi anak-anak kecil kaum muslimin yang ada. Sayang pada kaum muslimin. Pada kaum muslimin. Keumuman kaum muslimin. Menyayangi mereka. Mengharapkan kebaikan untuk mereka. Tidak suka kalau mereka itu jatuh dalam kejelekan. Tidak suka kalau mereka mendapatkan bencana atau malapetaka. Ini menunjukkan akhlak yang baik pada orang ini. Rahmat ya ikhwan. Buktinya. Kalau rahmat itu merupakan akhlak yang terpuji. Buktinya ikhwan abidin azakumullah ialah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulnya dengan sifat rahmat ini. Allah mengatakan dalam sebuah ayatnya yang tersebut dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan lantaran rahmat Allah engkau wahai Nabi lintalahum berlaku lunak lembut kepada mereka. Walaupun tafawwan ghalidhal qalbi, kalau seandainya kamu itu orang yang kasar dan keras kaku hatinya, lan khabbu min haulik. Niscaya orang-orang itu akan semburat, akan apa namanya akan pergi meninggalkan kamu. Di sini khonatina azakumullah sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulnya yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang kelembutan, santun dalam menghadapi umat manusia dan kaum muslimin pada khususnya. Dan juga menunjukkan tercelanya sikap yang kasar, hati yang kaku. Di sini ditelah dalam Al-Qur'an ya. Sehingga betul-betul ya khanafi na'azakumullah, sikap rahmat ini merupakan sifat yang sangat mulia yang harus ada pada setiap muslimin wal muslimat, wabil khusus khususnya ya khanafi na'azakumullah para du'at ila Allah, orang-orang yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengajarkan nilai-nilai agama kepada umat manusia, harus menghiasi dirinya dengan rahmat. Dengan rahmat ya ikhwan. Dan rahmatnya di sini bukan kemudian orangnya itu kelemar-kelemar. Tahu kalau kemudian? Ngerti ya? Ini Jawa Timur Cafe. Ini ada orang Malaysia. Tahu kelemar-kelemar? Enggak kemudian dia orangnya loyo gitu, lemes-lemesan, letoy. Enggak kemudian ada kemungkaran, dia diem saja. Ya, mungkar. Ya, mungkar tapi ya, rahmat ya. Itu bukan namanya rahmat, itu namanya dha'fun, kelemahan hatimu. Paham ya? Kalau kamu itu memiliki sikap yang rahmat, enggak bakal kamu ridho melihat kaum muslimin jatuh dalam kemungkaran. Enggak bakal ridho. Kenapa? Jelek. Mengundang murkanya Allah itu. Justru dengan rahmatnya kamu akan berusaha untuk mengingatkan kaum muslimin dari kemungkaran tadi dengan cara yang baik, supaya kaum muslimin jangan terjatuh dalam kemungkaran dan selalu berbuat kebaikan. Kan begitu? Itu rahmat ya. Loh, buktinya apa? Kayak bukti lagi. Anda melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arhamun nas, orang yang paling rahmat ya ikhwan. Yang paling halus hatinya, yang paling lembut hatinya, yang paling penyayang dengan kaum mukminin. Bil mukminina raufur rahim, kata Allah. Rasul itu sangat rahim, sangat penyayang, sangat lembut dengan kaum mukminin. Tetapi kalau sudah urusan muncul kemaksiatan, tidak ada kemudian orangnya kelemar-kelemar, lengas-lengas begitu, tidak ada. Tegas, maksiat-maksiat, mungkar-mungkar, hingari. Bentuk pengingkaran tersebut merupakan bukti rahmatnya beliau kepada umatnya. Tidak senang kalau umatnya itu berbuat kejelekan. Kan begitu. Ya apa ya? Contohnya. Tapi diingkari dengan cara yang baik. Diingkari dengan cara yang baik. Contohnya. Paham? Apa contohnya ya Pak? Contohnya ketika ada salah seorang sahabatnya. Kalau enggak salah Abdullah bin Amr bin As. Atau bin Umar, salah satunya. Tamam? Dia keluar rumah menggunakan baju mu'asfar. Baju mu'asfar, baju yang dicelup menggunakan bahan nabati khusus sehingga menimbulkan warna tertentu. Yang itu merupakan ciri khasnya ahli kitab, ahli Yahud dan Nasara. Tamam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang naha an tsaubil ma'sfar. Beliau melarang kaum muslimin tidak boleh mengenakan baju seperti itu. Ternyata ada salah seorang sahabatnya mengenakan baju seperti itu. Marah Rasulullah. Ketika orang ini menyampaikan salam, berjawab. Lu diam aja. Dengan raut muka yang memerah, tanda marah. Sahabat ini paham. Waduh, saya salah kok gak dijawab sama Rasul. Kok mukanya berubah Rasul ini? Marah kayaknya Rasulullah ini. Pulang dia akhirnya. Sebenarnya dalam riwayat yang lain tanya, ya Rasulullah datang kok marah sama saya? Baju ini dari mana ini? Ya. Dari ini Rasulullah kan dalam riwayat demikian. Agar Rasulullah mengatakan, kamu pulang ke rumah bakar baju ini. Ya, copot bakar. Nah kemudian orangnya dalam rangka untuk katanya rahmat supaya lembut, santun gitu. Lihat ada kemungkaran, diem aja. Ya, ada orang yang memakai baju mu'asfar ini gimana ini? ya akhi, nanti kalau saya mengingkari dia, nanti dia tersinggung perasaannya, apalagi disuruh membakar bajunya, kan nanti bisa patah hatinya. Gimana, itu kan bertentangan dengan sikap rahmat Islam. Nah ini menggunakan kata-kata yang baik, tapi tempatnya keliru. Betul, memang Islam itu mengandung rahmatan lil alamin, tapi jangan di sini tempatnya. Ini tempatnya tempat kemungkaran, tempatnya kemaksiatan, tidak ada kata-kata rahmat. Artinya harus kamu ingkari semampu kamu dengan cara yang baik, dan pengingkaran tadi itulah bukti rahmatnya kamu kepada dia. Kamu senang sama dia, buktinya apa? Kamu tidak suka dia berbagai kejelekan. Begitu ya. Kan begitu ya. Secara syar'i demikian, demikian pula secara akal pikiran. Saya katakan ya, supaya kamu paham. Misalkan, kamu sebagai seorang bapak, melihat anak kamu itu sedang bermain-main di tepi jurang. Kamu tengok jurangnya itu dalam. Ini orang nyemplung masuk ke dalam jurang, mampus. Perkiraannya orang. Dia main-main di tepi jurang. Wah, kepalanya sudah nongol-nongol begitu, saya ingin ngambil apa begitu. Kira-kira, kamu sebagai orang tua dengan sikap rahmat kamu kepada anak, kamu biarkan atau kamu tegur dia? Cawan orang tua. Dibiarkan atau kamu tegur dia? Kamu geret dia, kamu tarik dia, kamu selamatkan dia. Nanti sekarang berbicara jangan menggunakan dalil, Ustaz. Menggunakan rahmat kamu sebagai orang tua. Jangan main ya. Anak nakal kayak ngono. Bikin pusing kepala orang tua ben mati-mati yo kayak gitu ya. Diteriaki. Woi, dia sama jatuh dia teriaki. Nah, orang senang nongol kepalanya kamu teriak kaget jatuh ya sih. Teriaki gitu ya. Ya ini diselamatkan ya. Setiap orang semua akan sepakat dalam kondisi yang seperti itu. Rahmat seseorang akan mengatakan, diselamatkan orang ini. Diselamatkan. Diingkari perbuatannya. Ditarik tangannya. Dibawa ke tepian, agak jauh dari jurang tadi. Mesti kamu akan menasihatinya. Jadi ngomong, kalau kamu ke situ jatuh, nyemplung di jurang, mati kan. Dan dia menunjukkan, mungkin wajah yang marah, mungkin dengan kata-kata yang tegas, yang keras. Dan itu tidak bertentangan dengan rahmatnya dia. Justru tindakan tadi menunjukkan dia memiliki rahmat yang sangat tinggi. Tidak mau kalau anaknya jatuh dalam jurang. Kamu paham ya? Demikian pula ketika kamu melihat kaum muslimin berbagai maksiatan, jatuh dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam penyimpangan-penyimpangan. Ketika kamu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan tadi, kamu mengingatkan kaum muslimin akan bahaya penyimpangan-penyimpangan tadi. Mungkin dengan bahasa yang keras, dengan bahasa yang tegas, yang lugas. Itu tidak bertentangan dengan rahmat. Ya. Justru itulah rahmat Islam. Yang menunjukkan bahwasanya sang da'i tadi, pak ustaz tadi, kiai tadi, menginginkan kebaikan untuk umatnya. Tidak kepingin umatnya jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadapun. Sehingga yang namanya rahmat kanabitina azakumullah itu harus disesuaikan pula dengan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimanakah contoh Rasul mengaplikasikan yang namanya sikap rahmat tadi. Allahul musta'an. Juga kemudian kencang terus. Pas waktunya dia harus melembek, kencang terus. Ya enggak juga. Lihat pada waktunya masing-masing bagaimana sesungguhnya bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua perkara yang ada. Di saat beliau mengharuskan kita untuk tegas, tegas. Di saat Rasul mengharuskan kita harus melembut, santun, melembek dengan bahasa yang agak halus begitu, ya halus. Dan itu semuanya masih dalam koridor bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru kamu akan dikatakan sebagai orang yang memiliki rahmat yang sangat tinggi. Masya Allah. Kita baca lagi. Qala rahimahullahu ta'ala wa an 'abdah. An Abi Khalid. An Qais. An Jarir bin Abdullah. Qala. Dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man la yarhamun nas, la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak merahmati orang, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sama dengan di atas. Sama dengan yang di atas. Wa qala rahimahullahu ta'ala an Abdah. An Hisham. Hisham bin Urwah. An Abihi. Dari bapaknya. Urwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata. Aisyah ummul mu'minin. Istri Nabi alaihi salatu wassalam. Katanya Aisyah, atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, nasun minal Arab, beberapa orang dari Arab Badui, Arab Gunung. Jadi ada beberapa rombongan orang gunung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Faqala lahu rajulun minhum, maka ada salah seorang di antara mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuqabbiluna sibyan, apakah kalian mencium anak-anak kecil, ini putra-putra atau putri-putri kamu yang masih kecil-kecil? Fawallah, demi Allah, katanya laki-laki ini, ma nuqabbiluhum, kami tidak pernah mencium mereka. Bayangkan ya, anaknya dewe, anaknya dia sendiri, yang masih kecil, si buah hati, tidak pernah dia cium. Kira-kira bapak kayak apa ini? Anaknya dewe, dia sendiri, dari hasilnya dia sendiri, walahir, tidak pernah dia cium sedikit pun. Ini kira-kira bapak kayak apa ya? Ini bapak yang betul-betul berdarah dingin ini. Kejem apa ya? Masa anaknya dewe, anaknya dia sendiri, dalam kondisi dia lucu-lucunya, tidak disayang, gak disium sama sekali. Allahu musta'an. Maka Rasul menjawab ya kan, ketika ada yang bertanya seperti itu, dia mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Awa amlik?" Apakah saya akan bisa memiliki? Mampu. Ini nolong kamu. In kana Allah azza wa jalla, kala Allah azza wa jalla naz'a min qalbika ar-rahmah, Allah mencabut dari hati kamu sifat rahmat tadi. Ini katanya Rasul. Saya enggak mampu untuk itu. Kalau seandainya Allah tabaraka wa taala mencabut dari hati kamu sifat penyayang, sifat kasih, dicabut, saya enggak bakal mampu untuk menolong kamu. Saya enggak bakal mampu untuk membantu kamu mengembalikannya. Yakni ini ucapan dalam bentuk ancaman. Nah, kalau kamu tidak mau mencium anak kamu yang masih kecil, padahal fitrahnya orang sayang sama anak, apalagi masih lucu-lucunya, mungil-mungilnya, tidak kamu cium sebagai bukti rahmatnya kamu sama anak, maka sangat dikhawatirkan sekali karena fitna azakumullah, orang yang seperti ini akan dicabut sikap rahmatnya dia sama, sehingga dia tidak punya rahmat sama sekali. Allahul musta'an. Dan kalau dia enggak punya rahmat sama sekali, ya apa hati ini? Beku, kaku, keras, kasar, sembilan rupa ya. Jangankan sama yang lainnya, sama anak dewe aja enggak ada sayangnya. Nah, kalau sama orang lain tambah sangar. Allahul musta'an. Sehingga di sini kana bin azakumullah harjian celaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada siapa saja yang tidak memiliki sikap rahmat, terkhusus sama anak. Sama anak ya. Fallahul musta'an. Dari hadis ini faramtina azakumullah yang sahih ini. Ini telah lewat ya, Pak. Pada hadis nomor ke-90 dengan syarat yang sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Dalam hadis ini faramtina azakumullah menunjukkan bahwasanya di antara bentuk rahmat, sifat rahmat ialah mencium anak kamu yang masih kecil. Qublatus sibyan, mencium anak kecil, anak-anak kamu yang masih kecil. Menunjukkan rahmat ya. Nah, apalagi masih anak pertama ya. Tunggu-tunggu si buah hati satu ini. Hah? Dia kepenginnya anak lanang. Hah? Atau misalkan dia kepengin anak wedok yang perempuan. Nah, sudah besar kandungannya, siap keluar ini bayinya. Nah, supaya kepengen tahu, ini laki atau perempuan di USG. Perempuan, Masya Allah, persis bagaimana yang saya inginkan. Nah, sudah lama kepengen punya anak wedok, anak perempuan. Masya Allah, secara ahli, secara apa namanya teknologi kesehatan dengan USG tadi. Wedok, Masya Allah, senangnya dia. Ditunggu-tunggu lahir dengan selamat dan yang keluar perempuan sebagaimana yang dia inginkan ya kawan. Fitrahnya orang kira-kira senang apa enggak senang? Wah, sangat bahagia sekali orang kayak gini ya kawan. Wah, betul-betul sangat senang. Barangkali saya senangnya itu belum dipotong hari-harinya, maunya dia gendong saja. Ya gak mungkin digendong, mungkin digini kan bisa, kalau dibawa keluar ya gak mungkin. Saya nyantol lah ini bojone. Saking senangnya barangkali akan dibawa ke sana kemari. Masya Allah, senang kan. Ini fitrah ya kawan. Sama? Fitrahnya orang yang tina asyikumullah ketika mendapatkan anak yang seperti itu. Saking senang seperti itu. Fitrahnya dia, mesti akan mencium anak tersebut. Kan begitu. Nah, aku senang kok tahu ditabuhi begini ya gak mungkin. Ya mungkin dia gemes, tapi kan yang namanya mencium itu mesti fitrahnya orang. Karena kan dicium dia. Senang begitu, ciuman yang sayang begitu. Masya Allah ya. Atau sebaliknya tadi itu. Yang dia harapkan anak laki-laki dan betul-betul laki-laki yang keluar. Wah, senangnya luar biasa. Ini fitrahnya orang ya, Ivan. Dan fitrah ini, karena binti na'azakumullah, sangat dibela dan dibetulkan dalam Islam dengan riwayat yang kita baca tadi. Masya Allah, bahkan ketika ada orang yang gak mau menciumnya, dimarahi sama Rasul. Masya Allah. Maka ini hendaknya dijadikan sebagai kaca buat kita masing-masing. Kira-kira kita orang ini termasuk lelaki penyayang anak atau lelaki sadis sama anak? Ngacau. Harus ngaca kamu. Termasuk istri atau ibu penyayang sama anak. Atau ibu yang sangar sama anak. Antum periksa diri kamu masing-masing. Kalau ternyata kalian itu, Allahul musta'an, kok sangar sama anak-anaknya. Jangankan nyium. Megang aja gak mau. Yang ngurusi orang itu kabeh, istrinya semua yang ngurusi. Makan dia mau makan sama ibumu sana. Dia minta dimandikan sama ibumu sana. Lagi apalagi yang satu ini. Jangan mau nyuapin aja gak mau. Lagi-lagi sama ibumu sana. Mau tidur di samping bapaknya. Sini kamu istri ributi bapaknya lagi gerak apa? Ini lagi sumpek, hawanya lagi panas. Minggir sana sampai ibu sana. Semua sampai ibu sana tidak pernah megang sama sekali. Allahu musta'an. Nah, laki-laki yang kayak gini kan nanti nasehat kira-kira hatinya kayak apa ya? Kayak apa hatinya? Ini orang hati bahkan kaku. Kakuku sudah. Hah? Kalah batu ya. Allahu musta'an. Atau seorang wanita. Apalagi yang namanya perempuan. Kalau ada perempuan yang sangat sama anaknya. Enggak penyayang sama anaknya. Wah, bukan perempuan. Kan? Bukan perempuan kayaknya ini. Kamu tengok lagi. Perempuan atau bukan ini. Namanya perempuan itu sangat lebih sayang sama anaknya. Lebih sayang sama anaknya. Kenapa? Dikarenakan dia yang mengandungnya, yang capek mengandung anaknya, dia yang melahirkan dengan susah payah, dia yang mengasuhnya susah payah, maka mesti dia akan sangat sayang sama anaknya. Allahul musta'an. Ala kulli hal, sikap rahmat ikhwanatina azakumullah ini berlaku untuk anak-anak kita, dan juga rahmat juga berlaku untuk yang lainnya juga, kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat, kepada kerabat-kerabat, kepada family-family. Sikap rahmat, sikap yang sangat mulia dalam Islam. Terakhir, sekali lagi. Qala haddatsana Abu Nu'man. Qala haddatsana Hammad bin Zaid. An Asim. Asim bin Bahdalah, Ibn Nujud. عن أبي عثمان أبو عثمان النهدي dia namanya عبد الرحمن بن مل عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي أن النبي صلى أن عمر رضي الله تعالى عنه bahwasanya عمر رضي الله تعالى عنه استعمل رجلا mengangkat seseorang sebagai عامل sebagai pegawainya sahabat Umar. Faqal al-amil, maka sang amil ini berkata sama Umar, inna li kada wa kada minal walad. Sesungguhnya saya ini memiliki sekian-sekian anak. Kada wa kada berarti gak cuma satu ya. Sekian-sekian anak. Kata dia, ma qabbaltu wahidan minhum. Tapi aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Allah. Jawab dia. Faza'ama Umar. Maka Umar beranggapan. Au qala Umar. Maka Umar pun menyatakan. Kata sahabat Umar. Inna Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yarhamu min ibadihi, tidak akan merahmati dari kalangan hamba-hambanya illa abarrahum, kecuali yang paling berbakti di kalangan mereka. Dari ucapan Umar ini khanafina azakumullah menunjukkan seseorang yang tidak punya rahmat kepada anak-anaknya itu bukan orang yang berbakti. Bukan orang yang baik-baik. Paham ini ya? Bukan orang yang baik-baik. Dan kalau dia bukan orang yang baik-baik, maka tidak layak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan di sini Allah tidak akan merahmati hamba-hambanya kecuali orang yang terbaik di kalangan mereka, yang berbakti di kalangan mereka. Dan di antara bentuk baktinya kalian, perbuatan baiknya kalian, ialah dengan mencium putra-putri kalian yang masih kecil. Masya Allah. Maka, akhariri khanamtina asyakumullah, isnadu hasan. Hasan ya ikhwan, semua rawinya thiqah terpercaya, Abu Nu'man thiqah, Hammad bin Zaid thiqah, Abu Utsman thiqah, sementara Asim bin Bahdalah shuduq. Sehingga dikatakan isnadun hasan. Nah. Ucapan Umar ikhwan sama dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya mau tanya sekarang. ben berpikir antum-antum ini. Ya, tanya siapa ini? Terlalu maju. Jangan-jangan. Antum yakin? Ayo. Duh, jangan noleh. Ya emang antum orangnya, iya. Kok noleh-noleh banget. Saya mau tanya sekarang. Kira-kira ada enggak orang yang memiliki hati yang sangat kaku tadi? Kaku, keras, enggak sayang sama anaknya. Ada enggak kira-kira? Ada. Taunya ada. Sudah sensus atau gimana? Gimana? Kenapa? Aywa, pinter. Kenal ya. Ada. Buktinya, nggak tadi. Adanya orang Arab Badui. Datang kepada Rasulullah SAW yang mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah kami nggak pernah mencium anak kami. Berarti apa? Ada. Juga orang yang kedua tadi. yang mengucap kabar sahabat Umar. Saya punya sekian banyak anak. Tidak pernah saya cium sedikit pun mereka itu. Tapi ada. Masya Allah. Pintar kok. Masya Allah. Anak pikir nanti. Ada gak ya? Dia tengok-tengok sekitarnya. Ada gak ya orang kayak gini? Susah untuk mengetahui ada atau gak ada. Perkara yang sifatnya di hati. Ya. Masa kamu sensus pasti-pasti orang. Kamu tanyain. Eh, kamu gimana mau mengasih? Ya kan, kamu. Dengan riwayat ini menunjukkan ya fanatina asyhadulloh ada model-model tipe-tipe orang yang seperti itu. Kalau seandainya la qadarullah ternyata anda salah satunya, bu ya diperbaiki. Jangan jadi kayak orang badui. Arah gunung yang tadi itu. Paham? Jangan sampai anda mau sikap rahmat itu dicabut dari anda. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang betul-betul membawa rahmat untuk alam semesta raya ini. Hada. Dan bagi anda yang memiliki sikap rahmat tadi, maka jaga sifat tersebut dan upayakan untuk senantiasa mencocoki sifat rahmat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga menjadi sifat rahmat yang membawa berkah untuk alam raya ini. Wallahu taala alam bissawab. Apakah boleh kita mencium anak orang lain yang masih kecil, bayi, walaupun berlawanan jenis dengan kita? Paham? Jawabannya kana fitna azakumullah. Kalau masih bayi seperti itu diperbolehkan dengan syarat aman dari bahasanya kurang luas. Aman dari fitnah. Mudeng ya? Fitnah itu umum. Bisa fitnah yang berkaitan dengan diri kamu sendiri. Hah? Ini anak kecil, bayangannya mau gede. Ruwet, kan begitu. Ada fitnah diri kamu sendiri, fitnah untuk orang lain. Kamu ini pasti baik, kamu suka dengan apa dan dengan tampak itu semuanya. Tapi orang lain kemudian nuduh kamu atau bagaimana? Ini orang bahaya ini pecinta kecil ini. Dalam tanda kutip ini bahaya ini. Kalau demikian kondisinya jangan kamu cium. Kenapa? Jangan sampai kamu menempatkan diri kamu pada tempat orang yang tertuduh. Ya kalau kondisi masyarakat seperti itu, kalau mencium anak kecil di tusuk yang enggak macam-macam, sudah jangan kemudian. Jangan kemudian. Sehingga boleh dengan syarat aman dari fitnah. Mafhum? Mafhum. Bolehkah kita menambal gigi kita yang rusak dengan tambalan permanen? Nah, Irfan, menambal gigi atau menggunakan gigi yang palsu itu dirinci hukumnya. Ini sudah sering saya sampaikan, Irfan. Kalau dengan niatan dan tujuan kemaslahatan dia, tamam, meninggalkan dari kemudharatan, misalkan dia giginya yang bolong tadi kalau dipakai makan sangat sakit sekali, nyeri, atau gigi yang ompong tadi jadi enggak enak makannya, tamam, atau membahayakan yang lainnya, maka diperbolehkan baik dengan gigi palsu atau dengan ditampal dengan tambalan permanen, enggak ada masalah, sebab itu untuk kemaslahatan dia, menolak dari yang namanya kemudharatan. Dengan hadis la dharara wa la dirar, tidak ada kemudharatan dalam Islam dan juga tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Tetapi kalau niatnya itu ialah untuk perhiasan, untuk apa namanya, supaya jangan kelihatan dia ompong di sini, akhi masih enam ompong, akhirnya dia pakai gigi palsu, maka tidak boleh, sebab termasuk ghisy, penipuan. Man ghasyana falaysa minna, kata Rasul. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Ini fatwa dari Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Apakah jika kita meninggal tambalan itu harus dilepas? Tidak. Kecuali kalau tambalannya dari emas. Yang itu perempuan ya. Tentunya akhwat. Dari emas. Yang namanya emas termasuk harta yang berharga. Bagaimana hukumnya? Apakah dilepas atau tidak dari gigi orang tersebut? Juga dirinci ya, Irfan. Kalau mengambil emas tersebut tidak memadharatkan sang mayit, tidak ada masalah. Kamu ambil, sebab itu harga barang yang berharga. Tetapi kalau kamu mengambil emas tersebut membahayakan mayitnya, kalau kamu dicabut, bakar rompal semua giginya, atau misalnya membahayakan pokoknya, maka tidak boleh. Tamam? Berhujjah dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dihasankan, tersayakan sebagian para ulama, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulangnya orang yang mayyit itu hukumnya sama seperti mematahkan tulangnya orang yang masih hidup. Sudah dipahami? Mafhum. Dengan perincian tadi. Apakah boleh mendirikan lembaga-lembaga sosial untuk menolong kaum muslimin yang terkena bencana seperti lembaga LSM? Juga dirinci ya, Ikhwan. Kalau lembaga ini, pendirian lembaga seperti ini, betul-betul untuk menolong kaum muslimin, disilakan dengan lajnah khairiyah. Bagus. Yang penting di dalamnya tidak ada perkara-perkara yang melanggar syar'i. Tetapi kalau lembaga seperti ini itu cuma sebagai kedok saja untuk garong hartanya kaum muslimin, oleh ya Ikhwan. Ketika garong ya. Bisnis gitu loh. Bisnis. Hah? Kok bisa dikatakan bisnis? Bisa. Hah? Begitu takut bencana. Kita ada bencana semakin kaya LSM-nya. Loh kok bisa begitu? Seharusnya kan yang namanya lembaga sosial, semakin ada bencana semakin bangkrut. Gitu kan? Ini enggak, semakin kaya. Loh kok bisa begitu lah? Iya. Masuk kantongnya diwi-diwi. Ada bencana, ini dia kerjaan kita. Udah weh. Datang ke tempat, apa namanya, kejadiannya, TKP namanya, tempat kejadian. TKP, tempat kejadian bencana. Paham? Foto ini, foto itu, segala macam. Sudah beres semuanya. Atau bagi disidikan, pakai video, bikin film kan. sudah sebarkan ke semuanya. Ayo untuk bencana, apa namanya, posko peduli bencana LSM ini, dana. Numpuk dananya. Wallahualam kemana pelariannya itu. Hah? Begitu banyak bencana kok tambah sugih, tambah kaya. LSM apa itu? Allah Ustaz. Yang namanya sosial ya ikhwan. Begitu ada bencana betul-betul kiri dia ini. Sebab semua bantuan yang ada langsung disetorkan kepada yang berhak. So, dia cuma sebagai perantara saja, jembatan saja. Terus. Paling pol potong sedikit untuk biaya transportasi, untuk akomodasi segala macam yang diperlukan, administrasi yang dia perlukan saja. Selebihnya semuanya lari ke sana. Garing. Anak yakin tidak bakal mau mendirikan LSM seperti itu. Hah? Siapa yang gelem? Ya wae ya. Ngaku aja, enggak usah nutup diri, ngaku wae. Gitulah kok kondisi yang ada. Kalau LSM itu kelasnya kelas yang profesional. Yang kelasnya kacangan, ya posku jalanan. Kacangan ya. Gak suhu kan. Kenyataan. Saya gak suhu kan, tapi kenyataannya. Kenyataannya. Allahumma sallam. Gak usah bingung-bingung. Sekarang kita lihat bencana Jogja. Yang mengadakan posko itu berapa orang? Ribuan posko digelar ya. Posko peduli Jogja. Tujuannya apa bikin posko ini? Menggalang dana untuk bantu orang Jogja. Dari mulai Sabang sampai Merauke, posko kecil, posko gede, penggalangan dana di mana-mana. Lah kok gak kelar-kelar ke Jogja ini? Masih banyak di wilayah Klaten, di wilayah Jogja sebelah sana, orang masih menggunakan apa namanya terpal-terpalin. Ayo. Nah kalau sana semuanya diberikan ke Jogja kabeh, terbangun semua rumahnya. Berapa ribu rumah sih? Berapa ribu rumah yang aja? Hah? Bangunkan rumah rakyat yang kelasnya S apa gitu. Tipe berapa? Yang sederhana itu. Hah? Tipe 21. Itu yang kamarnya satu. Hah? Yang sedang lah. Paling butuh berapa ya? Terbuat dari kayu atau bagaimana? Paling 10 juta satu rumah. Enggak banyak. Ya apa ya? Ah iya 10 juta. Butuh bata. Ngambil nilai pindu. Keruan. Gawane-gawane cetak bata. Zen jadinya. Ya iya pak. Itu akan terbangun semua rumah. Selesai urusannya. Orang yang sakit akan terobati semua. Sama orang yang membutuhkan akan tertolong semuanya. Nyatanya mana? Tidak ada. Justru kalau kamu perhatikan di Fanatina Azakumullah, begitu ada bencana, sugi-sugi kabeh. LSM-nya, ya parpolnya, ya ormasnya, ya langsung gemuk-gemuk semua. Ketak ampuni. Allah mesti. Gak suhuan, gak suhuan. Kenyataan. Yang itu bukan baru kemarin. Sudah lama itu. Dari semenjak tsunami-nya Aceh. Itu ketahuan. Surabaya ini banyak ketahuan. Di level SDW. Belum. Ini yang kelas kecengan. Allah Musta. Kalau yang di Sarjo Porong. Ada nggak yang nggak posko peduli Porong? Gak ada ya. Karena memang tanggung jawabnya Lapindo ya? Iya? Sake kan. Bagus begitu. Dari sisi bagus begitu. Supaya yang lainnya jangan garong. Si yang lainnya yang sake juga gitu. Allah musta. Kalau mereka mau jujur, tidak ada yang mau membuat LSM sosial. Ada. Apakah ada zakat bagi penghasilan? Berapa nisabnya, kapan mengeluarkannya? Kalau zakat tijarah, perniagaan, perdagangan, ini ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat ada zakat perdagangan itu. Sehingga segala sesuatu yang diperdagangkan, diperjualbelikan itu ada zakatnya. Paham ya? Apa saja? Kamu dagangan sajadah, dagangan jam tangan, dagangan kacamata, dagangan baju, dagangan ini, itu semua perkara yang diperdagangkan ada zakatnya. Nunggu satu haul sampai nisabnya mengeluarkan 2,5%. Kapan mengeluarkannya? Ketika satu haul. Berapa nisabnya? Ada yang mengatakan menurut mereka nisabnya sama dengan emas. Ada yang mengatakan nisabnya sama dengan perak. Ini pendapat jumhur. Namun yang sahih qanatin azakumullah, pendapat sebagian ulama yang menyatakan tidak ada zakat tijarah. Tidak ada. Tidak ada ya. Sebab dalil tidak ada yang tegas dan jelas menyatakan ada zakat tijarah. Kalaupun ada orang yang mengeluarkan zakat tijarah, ya silahkan. Kita tidak mengingkari. Sebab itu pendapat kebanyakan para ulama. Secara dalil, kita lebih menguatkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak ada zakat tijarah. Sehingga kalau ada orang yang besar omset dagangannya, yang kita anjurkan ialah banyak-banyak sedekah dan infak. Yang namanya sedekah dan infak tidak harus 2,5%. Inti sedekah 80% dari hasil Anda, tafadhol, silakan. Dan itu yang terbaik. Semakin banyak, semakin bagus. Dan tidak nunggu satu haul. Setiap hari sedekah juga enggak ada masalah. Sehari sedekah, infak, sedekah terus sedikit, enggak ada masalah. Ada. Sehingga ini yang kita kuatkan, yang mengatakan kependapat ada ya, nggak ada masalah, dipersilakan pendapatnya kebanyakan para ulama, sehingga konsekuensinya dia harus mengeluarkan semua atau apa saja yang diperdagangkan. Dagangan buku tuh, ah, sebalik ya, dagangan buku tuh, buku terjemahan, nah, dagangan madu, dagangan minyak, salep, zaitun, segala macamnya, dihitung itu, ayo. Ini yang berpendapat dalam zakat. Baik. Adapun yang namanya zakat profesi, sebagai profesi, ini larinya pada pembahasan tadi. Bahwa profesi dimasukkan dalam perkara bisnis. Kalau yang namanya profesi lebih umum lagi, tidak semata-mata dagangan. Tapi semua profesi, sehingga yang namanya dokter kena zakat. Loh kenapa? Profesi Anda sebagai seorang dokter, penghasilannya kan banyak. Kena ente. Tukang becak ada zakatnya. Loh gak bisa? Iya, profesi Anda sebagai tukang becak. Ngerti gitu. Ada. Itu namanya profesi. Oh aneh. Hah? Profesi sebagai semua sudah ada. Namun yang sahih tidak ada zakat yang seperti itu. Tidak ada zakat yang namanya profesi. Wallahul musta'an. Yang ada ialah emas dan perak, uang dimasukkan dalamnya, kemudian zabib, kismis dan kurma, kemudian bur dan syair untuk biji-bijian, kemudian unta, sapi dan kambing. Hanya 9 ini saja yang ada. Selebihnya tidak ada zakat malnya. Wallahu taala alim bissawab wa naqfi lahuna insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.